ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Ashribah, bab yang ke-6, babu an-nahi anil intibadhi fil muzaffati wad-dibai wal-hantami wal-naqiri وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصير مسكرا. Bab larangan dari melakukan pemerasan buah-buahan dari kurma, anggur, kismis di wadah-wadah berikut ini. Wadah yang pertama adalah al-muzaffat. Ini istilah untuk salah satu dari wadah. Kemudian ad-diba, kemudian al-hantam, kemudian naqir. Ada 4 jenis wadah yang Nabi pada awal Islam atau setelah diharamkannya khamar melarang untuk membuat atau merendam perasan air kurma, perasan air anggur, ya, kurmanya yang mengkal, yang rutab, yang matang, ya, dilakukan di bejana-bejana tersebut. Al-muzaffat dijelaskan oleh Imam Nawawi. Di sini ada definisinya masing-masing. Al-muzaffat adalah bejana yang dibuat dari tanah atau ya, tanah kering, kemudian diolesi dengan minyak. Ya. Saya punya gambarnya di sini. Ya. Ada gambar-gambarnya satu persatu, sudah ada gambarnya. Yang adila, diba itu wadah yang terbuat dari buahan labu. Ya. Kita sering, dan saya pernah juga merasakannya. Waktu kecil kami ketika berladang, ya, di ladang itu yang kami buat tempat air dari labu itu yang dikosongkan isinya, nanti kering, dikeringkan, isinya dikosongkan, kemudian nanti di kepalanya itu ada lubang, ya. Nah, di situ masukkan air untuk menyimpan air di sana. Namanya dalam bahasa Arab ad-diba. Ya, nomor 2 di sini, ya. Ad-diba. Ya. Al-muzaffat tadi yang terbuat dari batu kemudian diolesi minyak. Ya. Diolesi sehingga dia halus. Ya. Bentuknya terserah, ada yang seperti ember misalnya, ada yang ujungnya kayak kendi. Ya. Ini terbuat dari batu yang muzaffan. Kemudian al-hantam di sini yang juga kayak benda-benda antik itu yang ada lukisan-lukisannya mengkilat seperti itu, tapi tidak seperti muzaffat, ya, tetapi asalnya memang terbuat juga dari bahan yang sama, tetapi lukisannya atau polesannya yang berbeda. Ini yang muzaffat dengan al-hantam. Sementara naqir, ya, yang keempat. Nakir itu wadah yang terbuat dari kayu. Nanti kayu itu dipotong kemudian dilubangi tengahnya. Ya. Di sini juga ada gambarnya. Nah, di sinilah dilarang oleh Nabi di awal Islam membuat perasan-perasan buah-buahan yang memang bahan dasarnya khamar. Cuma ya, setelah diharamkan ya, sehingga tidak dibenarkan lagi untuk membuatnya di tempat tersebut, karena kata Imam Nawawi, benda-benda tersebut sangat cepat ya, sangat cepat menjadikan perasan yang dipendam itu menjadi khamar. Ya. Ini di antara alasannya, meskipun bagian kedua dari bab kita apa? Wa bayan annahu mansukh. Dan penjelasan bahwa larangan membuat menyimpan perasan air buah-buahan tadi di tempat tersebut hukumnya mansukh. Ya. Hukumnya dihapus. Wa annahu al-yawma, dan dia di hari ini, maksudnya di zaman Imam Nawawi dan sebelum-sebelumnya ya, dan sampai sekarang tentunya sudah halal dan ya, tidak terlarang lagi selama pendaman perasan air buah tersebut tidak sampai kepada tingkatan memabukkan ya, tidaklah menjadi khamar. Kalau dipendam beberapa hari yang kita yakin dia tidak sampai ke tingkat khamar, maka tidak mengapa. Intinya larangan untuk memendam perasan buah-buahan tadi di tempat yang empat tadi itu tidak berlaku lagi karena dihapus, dan boleh dipendam perasan air buahan tersebut, tetapi jangan sampai menjadi khamar. Jangan sampai menjadi khamar. Ini bunyi babnya. Larangan membuat perasan buah dalam wadah yang dicat dengan ter. Ini yang muzaffat tadi ya. Wadah dari labu, itu diba. Wadah yang terbuat dari tanah liat, itu yang hantam. Dan wadah dari batang pohon ya, itu yang nakir. Wadahnya dibuat dari batang pohon yang dilobangi, nanti dibuat di dalamnya sarana yang membuat dia tidak menyerap. Ya. Dan menerangkan bahwa larangan itu dihapus, itu mansukh, dan sekarang halal asal tidak memabukkan. Maksudnya kadar pendamannya itu tidak sampai kepada khamar. Ya, tidak sampai kepada khamar. Boleh digunakan alat-alat tersebut, tetapi perhatikan dan berhati-hati masa memendamnya. Dan sampai pendamannya lama sehingga dia menjadi khamar. Kalau belum sampai menjadi khamar, tidak ada apa, tidak ada masalah. Nah, ini maksud dari bab, dan kita akan membaca hadis-hadis yang berisi larangan-larangan, kemudian nanti baru dijelaskan apa hukumnya dihapus. Ya. Hukumnya dihapus. Hadis yang pertama, hadis nomor 5100. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an ibni Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anid dubba'i wal muzaffati an yumbadha fih. Ini dua dari empat tadi disebutkan dalam hadis yang pertama. Kata Anas, Nabi SAW melarang dari ad-dubba, yaitu wadah yang terbuat dari labu tadi, al-muzaffat, wadah yang terbuat dari tanah yang dicat dengan ter ya. Hendak tahu apa artinya ter itu? Aspal ya. Ya, memang dalam bahasa Arab juga itu maksudnya. Ya. Kemudian Nabi SAW melarang menggunakan dua wadah tersebut untuk dipendam perasan buah-buahan tadi, kurma, kismis, dan kita misalnya taruhlah satu persatu, tidak dicampur seperti bab sebelumnya, tetapi menggunakan wadah tersebut awalnya dilarang. Ya, awalnya dilarang seperti hadis ini. Ya, hadis ini pun Kalau kita buka Sahih Muslim kemudian tiba ke hadis ini dan tidak membaca babnya, tidak membaca kumpulannya, kita akan berpendapat bahwa ini dilarang. Ya. Ya, karena tidak ada penjelasan bahwa ini hukumnya mansukh. Ya, makanya perlu mengumpulkan. Dan kita merasa wajar ketika terjadi pemahaman yang keliru dengan berdalil dengan hadis sahih. Ya, bisa jadi ada pemahaman yang keliru dengan berdalil menggunakan hadis dalam Sahih Muslim misalnya. Hadisnya kok ada dalam Sahih Muslim? Ya. Bahwa Nabi melarang memendam perasan buah-buahan di dalam benda-benda tersebut. Berarti kita sudah, ya, karena tidak tahu artinya sependapat. Ternyata hadis yang seperti ini di setelahnya ada hadis yang menghapus hukum itu, hukum larangan. Ya, menghapus hukum larangan. Hadis yang kedua, 5101. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Amr An-Naqid qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa anid-dubba'i wal muzaffati an yumbadha fi. Ini sama dengan lafaz hadis yang tadi, bahwa Nabi melarang menggunakan dubba kemudian muzaffat dari memendam perasan buah di dalamnya. Qal wa akhbarahu Abu Salamah annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal qala Rasulullah sallam la tantabidhu fid dubba'i wa la fil muzaffati. Thumma yaqulu Abu Hurairah wajtanibu al-hanatim. Ya, al-hanatim. Ini berarti berapa nomor? Dua nomor hadis. Kenapa? Hadis Anas dengan hadis Abu Hurairah bergabung. Ya. Dari perawi yang sama, yaitu dari Sufyan bin Uyainah. Bahwa Sufyan bin Uyainah memiliki dua orang guru. Yang pertama Az-Zuhri Abdullah Zuhri Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri, ya, Al-Madani. Memiliki dua orang guru. Yang pertama Az-Zuhri, yang kedua Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi dia dari dua jalur tersebut mendapatkan hadis yang sama, tetapi perawinya berbeda, sahabatnya berbeda. Yang satu Anas, yang satu Abu Hurairah. Maka di sini kita berikan dua nomor, yang satu hadis Anas, yang satu lagi hadis Abu Hurairah. 5102. Ya. Yang 5101-nya hadis Anas, Sufyan dari Zuhri dari Anas. Kemudian yang 5102-nya Sufyan, Abu Salamah, Abu Hurairah. Ya. Sufyan, Abu Salamah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bunyi hadisnya hampir sama. Hadis Anas sama dengan hadis yang sebelumnya. Sementara hadis Abu Hurairah larangan langsung dari Nabi, la tantabidhu. Kalau tadi berita, ya, Nabi melarang. Berita. Sahabat yang menceritakan bahwa Nabi melarang. Sementara yang sekarang ini adalah menyampaikan ucapan Nabi. Apa ucapan Nabi dalam melarang ini? La tantabidhu fid dubba'i. Jangan kalian menyimpan perasan buahan, kurma, kismis dan yang lain-lainnya di tempat atau wadah dubba yang terbuat dari labu tadi. Wala fil muzaffat, ya, bejana atau wadah yang terbuat dari yang dicat dengan ceter tadi, ya, yang juga dibuat dari tanah liat. Summa yaqul, ini sampai situ hadisnya disebutkan dua macamnya, yang pertama dubba, yang kedua muzaffat, persis dengan hadis Anas. Summa yaqulu Abu Hurairah, di ujungnya Abu Hurairah menambahkan, kemudian Abu Hurairah berkata wajtanibu, apa artinya wajtanibu, jauhilah. Dan jauhilah al-hanatim. Al-Hanatim jamak dari Al-Hantam tadi, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ya, kemudian dilicinkan dengan benda, dengan zat yang lain. Ya, nanti akhirnya semacam benda-benda antik. Ya, semacam benda-benda antik. Sementara muzaffat itu jelas kasarnya. Ya, kalau ini tidak lebih halus daripada muzaffat. Namanya Al-Hantam atau jamaknya Al-Hanatim. Jadi dalam riwayat Abu Hurairah ini jadi tiga. Dua yang sama dengan hadis Anas, yaitu Dubba wa Muzaffat. Sementara Al-Hanatim ini ada tambahannya dalam hadis Abu Hurairah, walaupun Abu Hurairah mengatakan dengan ucapan dia sendiri. Ya. Bukan lagi ucapan Nabi, atau ucapan Nabi dia menambahkan dalam riwayat lain, wajtanibul Hanatim. Jauhi oleh kalian bejana-bejana hantam, bukan menghantam bahasa kita. Hantam, ya, ha nun ta mim. Hantam itu yang terbuat dari tanah liat yang nanti dipolesi dengan penghalus-penghalus, bukan ter. Kalau ter itu yang bawa muzaffan. Tidak tahu sayangnya. Kalau gambarnya, ya yang belum poles ini yang kayak benda antik gambarnya. Tidak tahu bagaimana cara memperlihatkannya. Ada lukisan lebih halus daripada muzaffat. Muzaffat semacam kami juga ada dulu waktu kecil itu menggunakan kendi yang dari muzaffat, yang dimaksud dengan muzaffat ini untuk nyimpan air dari tanah itu, tembikar itu. Nah, nanti dipolesi dengan minyak yang memang tidak terlalu halus kasarnya. Kalau yang hantam ini halus, bahkan lebih dekat kepada benda-benda antik itu. Ya. Tapi tidak tahu apakah porselin penggunaannya. Ya, halus seperti itu. Ya. Ini yang hantam. Jadi dalam hadis Abu Hurairah sudah tiga. Muzaffat, Dubba, hantam. Kemudian hadis yang berikutnya, 5103. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathani Muhammad ibn Hatim, qala haddathana Bahzun, qala haddathana Wuhayb an Suhail an Abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi SAW, annahu naha anil muzaffan. Satu. Walhantam. Dua. Yang tadi tambahan yang ketiga. Walnaqir. Ini tambahan yang lain ya. Walnaqir belum ada pada lafaz-lafaz sebelumnya. Ya, yang ada cuma Dubba, muzaffat dan hantam pada hadis yang tadi terakhir. Sekarang ada penegasan tentang hantam lagi, kemudian tambahan yang baru yaitu naqir, tempat atau wadah yang terbuat dari kayu. Ada sekarang ya, ya. Atau puluhan tahun yang lalu, bapak-bapak yang sudah tua-tua ya. Kalau yang muzaffat atau naqir ini saya mengalami ya. Saya mengalami dan saya seringkali mengambil air dari sungai kecil di ladang itu dengan menggunakan Dubba ini. Ya, nenek saya karena kami juga bertanaman labu ya. Nanti labu itu fungsinya juga untuk makanan, sayuran, kemudian juga untuk membuat itu. Ya. Nanti dilobangi, dikasih tali lagi untuk digantungkan kelas setelah tidak dipergunakan, digantung. Ya. Muzaffat. Ya, saya juga mengalami ya. Waktu saya kecil-kecil masih di rumah nenek saya itu masih ada muzaffat yang ukurannya segini. Dia menggembung di tengah, di bawahnya mengecil lagi. Ya. Kentong ya, kentong. Ini yang nakir yang terbuat dari kayu. Karena tidak pernah mengalami, maka saya tidak membayangkan. Gambarnya ada, gambarnya batang kayu itu dipotong panjang, kemudian dipotong dua. Nah, yang di bawahnya ini nanti dilobangi ya, tengahnya, kemudian penutupnya potongan yang di atas ya, sehingga tersimpan rapinya. Potongan yang di atas itu dia jadi penutupnya sekaligus, dikira potongan kayu saja, tapi adalah tempat air. Nah, memendam perasan buah tadi di situ. Ya, cepat dia membuat khamar, merubahnya menjadi khamar. Nah, ini diantara alasan para ulama kenapa Nabi melarang di awal-awal. Ya. Nanti akhirnya, ya, karena orang sudah benar-benar jauh dari khamar karena sudah meyakini keharamannya, ya, akhirnya Nabi SAW membolehkan. Karena mereka nanti ketika memendamnya itu mereka sudah khawatir jadi khamar. Jadi waktu sebentar mereka sudah konsumsi. Sementara awal-awal Islam kebiasaan minum khamar itu masih awal-awal diharamkannya khamar, kebiasaan minum khamar itu masih kental, ya, masih berat untuk melepaskan. Kalau dibuat juga di tempat-tempat tersebut, terkadang mereka melalaikan, dibuat satu hari dua hari sebenarnya belum jadi khamar, mereka tundalah besoklah kita minum. Nah, dikhawatirkan jadi khamar. Ini alasan kenapa dilarang di awal-awal setelah diharamkannya khamar. Setelah itu karena orang semua sudah merasa jauh dari khamar dan bahkan mungkin sudah membencinya, aromanya saja mereka sudah mulai tidak suka, akhirnya dibenarkan lagi untuk membuat memendam perahan buah-buahan tadi di dalam tempat-tempat yang empat tadi, ya. Ini yang dimaksud hukumnya dihapus, ya. Hukumnya dihapus. Sama dengan berziarah kubur, ketika praktek kesyirikan di masa jahiliyah itu lebih banyak pada kuburan-kuburan, maka Nabi SAW mengharamkan ziarah kubur di awal Islam. Nah, setelah akidah sudah mulai di zaman sahabatnya, bukan di zaman sekarang, di zaman sahabat, Nabi sudah tahu bahwa mereka sudah berantipati dengan praktek kesyirikan, sementara ziarah kubur itu ada manfaatnya, maka Nabi SAW bahkan menyuruh untuk ziarah kubur untuk meraih manfaatnya tadi. Ingat, mati, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bukan untuk yang lain-lain, hanya untuk mengingatkan kematian. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian manfaat yang kedua, mendoakan dengan salam masuk ke pekarangan atau ke pemakaman, assalamualaikum ala diyar. Ini manfaat. Ya. Nah, ini kemudian melembutkan hati. Ya, hati yang keras bisa jadi lembut ketika kita datang ke kuburan. Ingat, ini kuburan siapa? Ini kuburan siapa? Ini kuburan siapa? Yang dahulu hidup bersama kita, ya, yang menikmati dunia ini sementara mereka sekarang tinggal kuburannya. Ini juga melembutkan hati sebagaimana dijelaskan oleh dari para ulama. Dinukilkan tentang ziarah kubur ini melembutkan hati perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika ada orang yang banyak sekali orang, bukan hanya di zaman sekarang, ya, menanyakan kepada para ulama, hati saya keras dan jauh dari ketenangan, bagaimana caranya? Ini tanyakan kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, alaika bil maqabir. Ya. Hendaklah engkau mengunjungi kuburan. Bukan hanya sekedar mengunjungi. Ya, mengunjungi kuburan orang-orang yang dahulu bersama kita. Ya. Mereka sekarang sudah mendapatkan atau merasakan hasil dari amalan mereka. Entah, tidak tahu kita apa yang mereka hasilkan. Kita tidak mengetahui yang gaib. Bisa jadi orang yang zahirnya dalam pandangan mata kita tidak terlalu baik, ternyata mendapatkan rahmat dari Allah, dan sebaliknya. Waliyadzubillah. Maka ziarah kubur diharamkan pertama ketika praktek kesyirikan itu masih mudah untuk masuk ke hati kaum muslimin, ke para sahabat, maka Nabi melarangnya. Kemudian setelah ditempa akidah, ditanamkan, dijelaskan, akhirnya Nabi SAW memerintahkan, bukan hanya sekadar membolehkan, memerintahkan, ala fazuruha. Nah, sama dengan ini, ya, sama dengan menggunakan benda-benda tadi untuk wadah membuat menyimpan perahan buah-buahan yang awalnya dibuat khamar, karena cepatnya benda-benda tadi, tempat-tempat tadi untuk menghasilkan khamar, karena mereka baru saja meninggalkan khamar karena haram. Nanti ketika ada tempat tersebut mereka buat, mereka bisa saja tunda-tunda, dilalai-lalaikan oleh syaitan, lupa untuk meminumnya, sehingga berlanjut satu hari dua hari ke depan, akhirnya mereka mulai merasakan lezatnya khamar lagi. Ya, ini yang dikhawatirkan Nabi SAW, sehingga dilarang di awal Islam. Nah, setelah ya sudah benar-benar mantap keyakinan tentang haramnya khamar dan mereka pasti sudah akan berhati-hati, akhirnya Nabi SAW membolehkan. Nah, ini dihapusnya. Ya. Hadis yang tadi, hadis 5103 tadi, ya, dari Abu Hurairah an-Nabi SAW radhiyallahu taala an, annahu naha anil muzaffat wal hantam wan naqir. Di sini pertama kali datang kata naqir, ya. Qala qila li Abi Hurairah mal hantamu. Ya. Di sini ada tafsir, ya, dari Abu Hurairah tentang makna hantam. Kalau bahasa kita sudah jelas, menghantam itu memukul, ya, menyepak, menendang, ini hantam. Nah, sementara al-hantam ini adalah benda menunjukkan bahwa mereka-mereka yang orang bahasa orang Arab ini ada kalanya mereka tidak memahami makna dari vokabulari bahasa Arab. Ya. Mereka terkadang tidak memahami makna dari beberapa kata dalam bahasa Arab, seperti hantam ini. Ya, apalagi nama benda. Nah, sekarang ini kita saja, saya dalam bahasa Kampar itu, ya, khusus di kampung saya, itu ada istilah-istilah benda yang saya tidak mengetahui maknanya. Perlu menanyakan kepada orang-orang tua. Ya. Bahasa kita seperti itu juga lah bahasa Arab. Maka Abu Hurairah ditanya, apa itu hantam? Ya. Qila li Abu Hurairah, mal hantamu? Kata Abu Hurairah, qala al-jirarul khudru. Al-jirarul khudru, yaitu kentong-kentong atau kendi-kendi yang berwarna hijau, ya. Mungkin ketika itu memang dibuat bentuknya hijau sehingga semua ma'ruf. Ketika disebutkan tempat-tempat air yang warna hijau, berarti itu yang dimaksud dengan hantam. Di sini juga hijau warnanya. Dalam gambar yang sekarang muncul di media, ya, di Google itu, hantam itu dibuat juga warna hijau. Mungkin sudah seperti itu bentuknya, warnanya juga hijau, ya. Kemudian tapi cuma dibuatkan motif-motifnya, ditambahkan warna, apa, gambar-gambar bunga, ya, dihias di luarnya. Ini berarti memang dari zaman Abu Hurairahnya warnanya itu, ya, dikenal dengan hantam, membedakan dengan yang lain dengan warna, dibedakan dengan warna dan kehalusannya. Kalau kasar berarti muzaffan, kalau halus dan warnanya hijau berarti hantam, ya. Ini tafsir dari kata hantam dari penafsiran Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sudah empat, ya, sudah ada keempat-empatnya dalam riwayat-riwayat yang sekarang telah kita baca. Ada empat riwayat, keempat-empatnya sudah ada. Terus 5104, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala akhbarana Nuh ibn Qais قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس. Ini hadis sudah lama kita tinggalkan di awal-awal saya Muslim, ya, dalam kitabul iman, ya. قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه, yeah. وأوكه. ولكن اشرب في سقائك في سقائك وأوكه, yeah. Ini hadis di awal-awalnya, hadis awal-awal ketika datang kepada Nabi SAW rombongan utusan dari Abdul Qais. Liwafdi Abdul Qais, terkenal, ya, delegasi Abdul Qais yang datang belajar agama, ya, belajar agama kepada Nabi, dan Nabi SAW berikan kunci-kunci yang diperintah, yang dilarang, ya. Nabi SAW ketika itu menyebutkan rukun Islam, ya, kata Nabi, saya ajarkan kepada kalian tentang iman. Kemudian ditanya, apa itu iman? Kemudian Nabi SAW tafsirkan iman itu dengan rukun Islam, ya, syahadat, solat, puasa, ya. Kemudian setelah itu baru karena Nabi mengetahui bahwa di negeri orang ini, wafat Abdul Qais ini, setelah diharamkan khamar, terkenal menggunakan benda-benda tadi untuk memendam atau memendamnya, menyimpan perasan buah-buahan tadi. Secara umum jazirah Arab seperti itu, tapi yang paling terkenal di tempat ini, di perkampungan utusan Abdul Qais ini. Akhirnya Nabi SAW tekankan masalah ini. Kata Nabi, anhakum, saya melarang kalian, anid dubba'i, ya, dari dubba, wadah yang tadi kita ya kita sebutkan, wal hantam wan naqir. Ya, di sini tidak ada muzaffat ya. Tidak ada muzaffat. Ad-dubba wal hantam wan naqir wal muqayyar. Mungkin kata-kata muqayyar ini kata ganti dari muzaffat. Ya. Muqayyar yang wadah yang terbuat dari tembikar, ya, sama dengan muzaffat. Kemudian walhantamu walmazadatul majbubah, ya, ini kembalikan kata-kata hantam. Kemudian almazadatul majbubah, wadah yang dicat dengan ter. Kemudian alhantam adalah wadah yang dipotong bagian atasnya. Ini tafsir juga dari Abu Hurairah bahwa hantam itu adalah wadah yang dipotong atasnya. Jadi tidak ada mulut, tidak ada terbuka begitu saja kayak ember ya. Kayak apa namanya? Baskom. Ya, seperti itu terbuka di atasnya tidak mengerucut. Ya. Ini hantam dalam maknanya dalam hadis ini. Kemudian di ujungnya Nabi mengatakan walakin israb, akan tetapi minumlah fi siqa'ika, di siqa'nya, siqa'nya umum semuanya dan lebih kepada tempat air yang terbuat dari kulit, tempat air yang terbuat dari kulit. Kemudian ikat, biasanya kulit itu kan di ujungnya diikat, diikat ada tempatnya, kemudian diikat di ujungnya di kepalanya. Nah, ini Nabi SAW melarang dari yang empat tadi dan Nabi berikan solusi. Kalau kalian ingin menyimpan minuman, ya tentu di siqa, di wadah yang terbuat dari kulit, dan jangan lupa ikat ujungnya. Wa'aukih. Inilah pesan Nabi kepada utusan Abdul Qais. Ya, nanti ketika mereka pulang, mereka akan terapkan itu. Mereka tidak lagi menyimpan perahan buah-buahan, perasan buah-buahan di dalam benda-benda tadi, bejana-bejana atau wadah-wadah tadi. Dan mereka nanti mau menyimpannya hanya sekedar untuk minum di dalam siqa, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit. Dan Nabi mengajari mereka bahwa jangan lupa diikat. Okay, nanti tumpah. Ya, jangan diikat. Kalau yang terbuat dari kulit ini kan dia tidak bisa tegak. Ya, kalau diletakkan begitu saja, kalau tidak digantung, dia akan tumbang dan tumpah. Makanya perlu diikat. Dan ini memang yang seringkali moncongnya itu dibuat semacam penutup ya, kayak penutup botol ya. Ini siqa ya. Ini solusi dari Nabi SAW setelah melarang. Masih hadis yang melarang ya, dari meletakkan perasan-perasan buah-buahan tadi di benda-benda yang empat tersebut, belum sampai kita kepada ya, hadis yang menasakhnya, hadis yang menghapusnya. 5105 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi qala akhbarana Abthar ha wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarir ha wa haddatsani Bishr bin Khalid qala akhbarana Muhammad ya'ni bin Ja'far an Su'bata kulluhum an al-A'mash an Ibrahim al-Taymi عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه. يعني حديث علي. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. وفي حديث أبثر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. نهى عن الدباء wal muzaffan. Ya, perbedaannya cuma apa? Dari empat jalur yang ada di sini, dua mengatakan naha Rasulullah. Naha Rasulullah sallam ayyuntabadha fid dubba'i wal muzaffan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyimpan perasan buah-buahan di dubba' dan muzaffan. Di dua jalur yang lain bahwa Nabi melarang dari dubba dan muzaffan. Tidak ada larangan memerasnya atau menyimpannya, tapi melarang dari bendanya. Ya, yang sebutkan benda, melarang dari dari Dubba, dari Muzaffan. Ini perbedaan antara empat riwayat atau empat jalur yang dibawakan oleh Imam Muslim, dan kandungannya tetap sama dengan hadis-hadis sebelumnya, masih larangan. Kalau kita baca sekian banyak hadis ini, kalau belum menemukan yang menghapus, maka kita akan berpendapat haram atau tidak dibenarkan. 5106, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim kilahuma an Jarir qala Zuhair haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim qala qultu lil Aswad hal sa'alta ummul mu'minin amma yukrahu an yuntabada fih qala na'am qultu ya ummul mu'minin akhbirini amma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuntabada fih qalat نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفن قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر قال إنما أحدثك بما سمعت أو أحدثك أو أحدثك ما لم أسمع. Ini yang terakhir, ini pelajaran penting ini. Ya, pelajaran yang penting. Ya, ini hadis yang lain ya. Kita sudah dapatkan hadis siapa? Anas, Abu Hurairah, Ali. Sekarang hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ya, Ibrahim An-Nakhai, salah seorang dari pertengahan tabi'in, ya, bertanya kepada gurunya Al-Aswan Ibnu Yazid An-Nakhai, dari tingkat tingginya para tabi'in, murid para sahabat Nabi langsung. Al-Aswan bin Yazid An-Nakhai ditanya oleh muridnya tadi Ibrahim, hal sa'alta ummal mu'minina amma yukrahu an yuntabadha fi? Pernahkah engkau bertanya kepada gurumu, ibunda orang-orang beriman, yaitu Aisyah, tentang apa yang dilarang digunakan untuk meletakkan perasan buah, tempat maksudnya. Ya. Pernahkah kamu menanyakan itu kepada dia tentang hadis larangan? Qala na'am, kata Al-Aswad, iya. Dan dia mulai bercerita tentang apa yang ditanyakannya. Qultu, saya bertanya, ya ummul mukminin, wahai ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah, akhbirini, kabari saya, amma naha anhu Rasulullah SAW an yuntabadha fi. Kabari saya tentang tempat-tempat, wadah-wadah yang dilarang oleh Nabi digunakan untuk meletakkan pendaman perasan buah, menyimpan perasan buah. Ya. Qalat, nah inilah hadisnya. Nahana ahlal baiti. Beliau melarang kami ahlal bait. Ini menunjukkan bahwa ahlal bait ini adalah yang pertama kali masuk siapa? Istri. Ya. Dan ini tidak diterima oleh orang Syiah. Ketika masuk kepada ayat bahwa Allah menginginkan untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait tidak ada istri Nabi menurut orang Syiah. Ya. Ahlul bait itu tidak ada masuk istri-istri Nabi, apalagi Aisyah, apalagi Hafsah. Semua istri Nabi tidak masuk ahlul bait. Padahal di sini dan dalam ayat itu para ulama mengatakan yang pertama masuk adalah keluarga Nabi, istri Nabi. Nah, sebagaimana dalam hadis ini, nahana ahlul bait, beliau melarang kami istri-istrinya. Ya, istri-istrinya, karena ketika Aisyah dinikahi, Nabi SAW tidak punya anak lagi dari istri-istrinya. Jadi semua yang dimaksud oleh di situ adalah siapa? Adalah istri-istrinya, tidak ada anak-anaknya, kecuali dari Maryam Al-Qibtiyah yang melahirkan Ibrahim, yang nanti juga meninggal dunia di waktu kecil. Itu saja. Yang lainnya tidak punya anak. Aisyah tidak punya anak, yang lain tidak punya. Nabi SAW dapat anak dari Khadijah saja. Ya, dari Khadijah saja radhiyallahu taala anha. Maka ketika Aisyah mengatakan beliau melarang kami ahlul bait, berarti semuanya adalah istri-istri Nabi. Dari apa? An-nantabidha fid dubba'i wal muzaffan. Untuk menyimpan perasan buah, berarti ini sudah kebiasaan mereka menyimpan perasan buah. Maka tetapi Nabi melarang dari menggunakan tempat tertentu, yaitu yang pertama dubba, wadah yang terbuat dari labu tadi ya. Al-Muzaffat yang terbuat dari wadah yang nanti dicat dengan ter, yang terbuat dari tembikar kemudian dicat dengan ter. Ini dua dari hadis Aisyah. Selesai? Ya, itu yang didengarnya. Al-Aswad ketika menyampaikan itu kepada muridnya Ibrahim, dia menyampaikan itu, tetapi muridnya ini tidak puasnya. Ibrahim An-Nakhai tidak puas dan mengatakan, qala qultu lahu, kata Ibrahim, saya mengatakan lagi kepada guru saya Al-Aswad, amma dzakaratul hantama wal jarra, tidakkah ia menyebutkan dua lagi, yang kan empatnya yang baru disebutkan dalam hadis tadi, ada dua, ad-dubba'u wal muzaffat. Kata Ibrahim, dia tidak menyebutkan dua yang lain, yaitu al-hantam wal jar. Al-jar itu yang al-hantam wal jar sama, ya, al-hantam wal jar sama, karena tafsir yang tadi bahwa antam itu adalah al-jirarul akhdar al-khudur, yaitu kendi-kendi yang berwarna hijau. Tidakkah dia menyebutkan hantam dan al-jar? Kata Al-Aswad, qala innama uhadithuka bima sami'tu, sesungguhnya saya menyampaikan kepadamu apa yang saya dengar, ya. Apa yang saya dengar, auhadithuka ma lam asma', apakah pantas saya menyampaikan kepadamu apa yang tidak saya dengar. Subhanallah, beginilah terjaganya agama kita dari orang-orang yang seperti ini, ya. Murid-murid para sahabat yang seperti ini, mereka merasa takut untuk menambah-nambah, ya. Walaupun tambahan itu ada di riwayat yang lain, tetapi yang ia dengar dari Aisyah cuma itu. Walaupun mereka semua tahu bahwa hantam ini juga termasuk dilarang, tapi yang dia dengar dari Aisyah cuma itu. Maka ketika muridnya Ibrahim An-Nakhai bertanya, tidakkah ia menyebutkan hantam atau yang lainnya yang juga dilarang, kata Al-Aswad, sesungguhnya yang saya sampaikan kepadamu itu yang saya dengar. Apakah saya sampaikan kepadamu apa yang saya tidak dengar? Ini sesuatu yang besar menurut mereka. Sehingga dengan sifat itulah agama kita terjaga. Kalau sempat orang dahulu, para murid-murid para sahabat itu, tidak peduli dengan yang mereka sampaikan, didengar satu, disampaikan tiga, hancur agama kita. Tidak ya. Karu-karuan seperti sekarang ini. Orang mudah untuk menambah-nambah. Ya. Padahal agama ini agama Allah, wahyu. Bukan tambah-tambahan dari orang. Nah, ini prinsip beragama. Yaitu beragama dengan dalil. Bukan dengan apa yang didengar semata, tapi dengan dalil. Dan menyampaikan ilmu sesuai dengan yang didapatkan. Bukan ditambah-tambah. Dan tujuannya bukan untuk mendapatkan popularitas di dunia. Sampaikan apa yang kita pelajari, yang kita dengar. Nah, ini pelajaran penting dari kehidupan generasi salaf, bahwa mereka benar-benar menjaga agama ini sesuai dengan yang telah mereka dapatkan dan tidak menambah-nambahnya. Ya. Padahal sekalipun yang mereka, yang kalaupun ditambah tidak ada masalah, karena memang dalam riwayat lain ada itu. Tidak akan merubah hukum, tetapi karena itu yang mereka dengar, ya, itu yang disampaikannya. Ya, itu yang disampaikannya. Itu hadis 5106. Setelahnya 5107. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi qala akhbarana Abthar anil A'mas an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam naha anid dubba'i wal muzaffat. Sama dengan hadis yang sebelumnya, dua, ad-dubba' wal muzaffat. 5108. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan qala haddatsana Sufyan wa Syu'bah qala haddatsana Mansur wa Sulaiman wa Hammad an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ini sanad yang cukup banyak, ya, bercabang-cabang, perawi-perawinya disebutkan beberapa orang, bunyi hadisnya sama dengan yang sebelumnya. Nabi melarang membuat, meletakkan, menyimpan perasan buah di dalam dua tempat, yaitu yang pertama dubba dan yang kedua al-muzaffan. 5109. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Syaiban ibn Farrukh qala haddatsana al-Qasim ya'ni ibn al-Fadl qala haddatsana Thumamah Ibnu Haznin Al-Qusyairi qala laqitu Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha anin nabidhi fahaddathatni anna wafda Abdul Qais qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabidh fanahahum an yantabidhu fid dubba'i wan naqiri wal muzaffati wal handam. Riwayat yang sekarang yang bukan dari Al-Aswadnya, bukan dari jalan Aswan, karena Aswad tadi hanya dua yang disebutkan oleh Aisyah. Sekarang ini juga hadis Aisyah, tetapi dari jalur yang lain, yaitu dari jalur Thumamah ibnu Hazan Al-Qusyairi. Aisyah mendapatkan riwayat tentang wafat Abdul Qais, utusan Abdul Qais. Di situ Nabi menyebutkan keempat-empatnya sekaligus, ad-dubba wan-naqir, an-naqir wal-muzaffati wal-hantam. Ad-dubba wan-naqir wal-muzaffati wal-hantam. Ya, an-naqir itu yang tidak ada apa yang sebelumnya ya? Sama semuanya. An-naqir juga sudah ada. An-naqir ini adalah dari batang pohon tadi, batang kayu. Ya, ya. Nah, keempat-empatnya ada dalam hadis Aisyah, cuma bukan dari jalur siapa? Muridnya Al-Aswad Ibn Yazid. Kalau Aswad tadi dia hanya mendengarkan itu, dan kasusnya berbeda, berbeda. Kalau yang tadi Nabi melarang istri-istrinya. Kalau yang hadis Aisyah ini, yang keempat-empatnya itu Nabi menjelaskan kepada utusan. Ya, lengkap disampaikan oleh Nabi dan didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. 5110, kita belum sampai juga ke yang kita tuju. Ya. Hah? Nggak, saya ingin sampai ke hadis larangan, hadis membolehkan. Masih banyak ya? Coba kita lihat. Kalau masih banyak, kita berhenti. Ya. Ini dia. Mulainya sebenarnya dalam bab-bab sebelumnya sudah ada. Ya. Mulainya di halaman 645. Di situ tertulis nomor hadis 5175. Ya. Ya. Sebenarnya hadis ini sudah ada ya sebelumnya, bahwa Nabi melarang kemudian Nabi membolehkan. Pada bab-bab sebelumnya saya lupa di mana letaknya, tetapi yang membolehkan kembali ya sekarang, setelah Nabi mengatakan dahulu saya melarang kalian begini-begini, kemudian sekarang lakukanlah. Nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang ada pada hadis yang tadi saya isyaratkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.